بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran menyangkut topik-topik permasalahan tertentu. Banyak sekali hal-hal yang tidak atau belum diketahui manusia dalam kehidupan ini. Jangankan yang tidak kasat mata, yang tampak di sekeliling kita masih banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Sekian banyak fenomena yang terjadi di alam raya atau di kehidupan kita ini yang tidak diketahui oleh manusia. Salah satunya adalah dari mana manusia itu berasal dan kemana ia akan kembali. Ilmu pengetahuan telah menyingkap beberapa tabir tentang asal-muasal manusia. Tetapi yang menyangkut kehidupan manusia setelah kehidupan kita di alam raya ini belum banyak diketahui manusia, karena tidak seorang pun pernah merasakannya lalu kembali kehidupan ke dunia ini lalu menceritakan. Karena itu dari dulu akal manusia selalu tidak bisa menjangkau hakikat sebuah kematian. Ada yang berpikiran bahwa setelah kehidupan kita ini manusia akan kembali melanjutkan kegiatannya setelah kematian itu. Sehingga di salah satu negara Afrika ada banyak yang berprofesi membuat peti jenazah sesuai dengan pesanan, dan mereka yang akan meninggal dunia itu memesan peti jenazah sesuai dengan profesi yang selama ini dia lakukan. Kalau dia seorang pelancong, maka dia akan memesan peti jenazah dalam bentuk sepatu. Kalau dia hobi sepak bola, memesan peti jenazahnya dalam bentuk bola. Begitu seterusnya. Peradaban Mesir kuno, manusia pada saat itu juga mencoba mencari misteri atau hakikat kematian itu. Piramid yang sampai saat ini kita saksikan sesungguhnya itu merupakan wujud manusia pada masa peradaban Mesir kuno itu untuk mengabadikan kehidupan mereka. Raja-raja pada saat itu berkeyakinan bahwa mereka akan kembali mengalami kehidupan seperti yang pernah mereka jalani ketika di dunia ini. Karena itu piramid itu sesungguhnya dibangun untuk memelihara dan mengawetkan jasad-jasad mereka, di mana di tempat itu jenazah mereka disemayamkan, seluruh harta bendanya dimasukkan ke dalam tabut setelah mereka dibalsam dan lain sebagainya. Karena mereka berkeyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan kita ini yang merupakan kelanjutan dari kehidupan kita di dunia ini. Jadi demikian akal manusia ini tidak mampu menjangkau hakikat kematian yang sebenarnya. Di dalam Islam kita diajarkan, kita diberi petunjuk, karena memang wilayah ini termasuk wilayah yang tidak bisa dijangkau akal. Dalam beragama ini ada banyak hal yang memang tidak bisa kita nalar dengan akal. Peran agama adalah memberikan informasi kepada kita yang meyakinkan tentang keadaan manusia setelah kehidupan kita ini. Saya belum pernah tahu buah yang disebut simalakama. Tetapi dari mulut ke mulut kita dapat informasi bahwa buah simalakama adalah yang seperti ini, seperti ini. Karena begitu banyak orang yang menceritakan, yakinlah kita akan kebenaran atau keberadaan buah simalakama itu. Atau ada orang yang belum pernah ke Jepang, tapi ada orang yang memberi informasi kepada dia karena dia pernah datang ke sana, bahwa ibu kota Jepang itu adalah Tokyo. Percayalah dia, walaupun dia belum pernah mengalami. Demikian pula kematian. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami kematian lalu kembali ke dunia ini memberikan informasi kepada kita tentang apa yang mereka rasakan setelah mati itu. Satu-satunya jalan untuk meyakini itu adalah informasi yang kita dapat dari agama, baik dari Al-Quran maupun hadis. Manusia pada dasarnya memiliki watak untuk hidup selama-lamanya. Di dalam Al-Quran dikisahkan salah satu penyebab Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya diturunkan dari sorga ke bumi ini adalah karena dia terpedaya, tergoda oleh rayuan setan, rayuan iblis. Salah satunya adalah seperti dikemukakan dalam Al-Quran, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon yang bila kamu makan buah dari pohon itu, engkau akan hidup selama-lamanya dan engkau tidak akan binasa. Ini salah satu bujukan dan rayuan iblis. Tergodalah Adam oleh rayuan iblis. Dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, akan kamu dapati mereka itu adalah orang-orang yang selalu menginginkan hidup selama-lamanya. Bahkan lau yu'ammaru alfasan, bila perlu 1000 tahun. Itu watak manusia. Tetapi kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan manusia ini ada batasnya. Setelah itu dia akan kembali. Kemana dia akan kembali? Al-Quran dan hadis memberikan informasi kepada kita bahwa kita akan menjalani kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kita lalui ini 60, 70 tahun, bahkan 100 tahun atau 110 tahun yang terpanjang, sesungguhnya tiada kecil sekali bandingannya kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita setelah kehidupan kita ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita mengalami kehidupan 2 kali. Lalu amattana sanataini wa ahyaitana sanataini. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang kita alami. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian kita itu. Jadi kematian merupakan pintu gerbang yang pasti akan dilalui seseorang untuk memasuki atau masuk kepada kehidupan berikutnya. Dan kehidupan yang berikutnya itu adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan pada saat itu, kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini, seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud. Satu hari pada saat itu nanti dalam kehidupan yang abadi itu seperti 1000 tahun kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau kita hidup hanya 60, 70 bahkan 100 tahun, hanya sekian jam saja jika dibandingkan dengan kehidupan kita yang akan kita lalui nanti di akhirat. Jadi kehidupan itu, atau kehidupan itu yang panjang itu, di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata al-hayawan. Dibedakan. Kehidupan kita ini dalam Al-Quran disebut dengan al-hayatul dunya. Kehidupan dunia, al-hayat. Tetapi begitu mengungkapkan kehidupan akhirat, Al-Quran menggunakan istilah lain, yaitu al-hayawan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lam. Dalam bahasa Al-Qur'an itu dibedakan walaupun akar katanya sama. Tetapi kalau susunannya itu lebih, dia memiliki makna yang lebih pula. Kata hayat atau kehidupan itu hanya terdiri dari 4 huruf, ha, ya, alif, ta. Tapi hayawan, ha, ya, waw, alif, nun, 5 huruf. Dari sini lalu kemudian para ulama menafsirkan bahwa wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, itu artinya kehidupan di akhirat setelah kematian itu sesungguhnya adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Maka dengan mengetahui itu penting bagi kita untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang hakiki atau yang abadi itu. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, akfiru min zikri hadimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan segala bentuk kelezatan dan kenikmatan. Para sahabatnya bertanya, apa itu ya Rasulullah? Al-maut, kematian. Kita disuruh sering ingat kematian itu. Bahkan sejak kita bangun tidur, kita juga sering membaca doa atau dianjurkan untuk membaca doa bahwa sebenarnya tidur kita itu adalah kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam Al-Quran dalam sebuah ayat yang berbunyi, "Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma." Bahwa di saat manusia tidur, itulah sesungguhnya kematian. Hanya bedanya, ada orang yang kemudian nyawanya tidak dikembalikan, dan saat itulah tamat kehidupan dia. Tetapi ada yang kemudian dikirim kembali, wa yursilul ukhra, sampai batas waktu yang tidak ditentukan nanti. Itulah ketika kita dibangunkan dari tidur kita itu. Karena itu setelah bangun tidur, kita dianjurkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu adalah kematian kecil, sekedar untuk mengingatkan kita. Bersyukurlah Anda nyawa dikembalikan lagi sehingga bisa bangun dari tidur. Sebab tidak sedikit orang yang kemudian tidurnya itu dibuat panjang dan dia tidak hidup kembali. Nah, ini bentuk-bentuk peringatan yang diberikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita pasti akan menghadapi itu. Al-mautu babun kullun nasi dakhilu. Kematian itu ibarat pintu gerbang. Setiap orang pasti akan memasukinya. So, tidak ada jalan untuk mencapai kehidupan yang abadi itu kecuali melalui. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa salah satu penyakit umat Islam yang membuat umat ini porak-poranda, yang membuat umat ini gampang dihancur leburkan oleh musuh-musuh Islam, yang membuat umat Islam ini tercerai-berai, itu kata Rasulullah penyebabnya adalah al-wahn. Rasulullah menggambarkan saat itu umat Islam itu diminati oleh banyak orang, seperti orang yang bergegas untuk menghabiskan makanan. Para sahabatnya bertanya, ini salah satu prediksi Rasulullah, apakah pada saat itu kita sedikit ya Rasulullah? Kata beliau, tidak. Saat itu kalian mayoritas, saat itu kalian banyak. Tetapi saat itu kalian menderita penyakit yang disebut al-wahn. Apa itu al-wahn? Al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi kalau tadi saya utarakan bahwa salah satu watak dasar manusia adalah ingin hidup selamanya. Nah, hubbud dunya wa karahiyatul maut inilah penyakit yang menyebabkan umat Islam itu kemudian menjadi lemah dan dengan mudah dihancur porak-porandakan oleh musuh-musuh Islam. Salah satu tanda karahiyatul maut, benci kematian itu, adalah dia tidak ingat bahwa dia harus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Karahiyatul maut. Dalam salah satu riwayat, Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Ketika akan mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat maut, karena malaikat maut itu menyampaikan, saya ditugasi oleh Allah untuk mencabut nyawaan. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi. Karena Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Dia katakan kepada malaikat, sampaikan sana kepada Allah, apakah ada seseorang atau seorang kekasih ingin mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat maut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menyampaikan kata Nabi Ibrahim itu. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat maut sana katakan kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Ada enggak seorang kekasih yang tidak suka menjumpai kekasihnya? Disuruh menyampaikan itu, malaikat maut menyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu kata Nabi Ibrahim, oh benar juga. Lalu kata dia, silakan sambut nyawa saya sekarang ini. Saya siap untuk menjumpai kekasih saya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang benci atau tidak suka menghadapi kematian itu karena dirinya tidak siap, berlumuran dosa, penuh dengan maksiat, takut. Tapi mereka yang punya hati yang bersih, mereka yang punya bekal, justru malah senang. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. So, kematian itu merupakan salah satu jalan untuk kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau selama ini kita melakukan peribadatan, melakukan pengabdian, ibadah ini itu dan lain sebagainya, justru sesungguhnya tujuan dari ibadah kita itu adalah agar kita bertemu dan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya adalah kematian itu. Karena itu para ulama menyebut kematian itu sebagai jisrun yuwassilul habiba ilal habib. Jembatan atau jalan yang bisa menghubungkan seorang kekasih kepada kekasihnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita sebagai umat Islam, kalau kita tahu bahwa kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya dan itu adalah kehidupan yang abadi, maka yang penting untuk kita siapkan adalah bagaimana kita menghadapi kehidupan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian itu semata-mata adalah liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata, dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling berkualitas amalnya. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Di sini tidak dikatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi yang paling berkualitas amalnya. Karena dalam pandangan Islam dan seperti dinyatakan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling baik itu adalah yang paling konsisten dan yang paling langgeng kita lakukan, walaupun itu sedikit. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi kematian itu. Dan seperti dikisahkan pula dalam kisah Nabi Yusuf, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam hidupnya, dan dia memiliki keyakinan yang teguh, keimanan yang benar, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin." Wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa alhiqni bis-salihin." Dan gabungkanlah kami di akhirat nanti beserta orang-orang yang saleh itu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang telah mempersiapkan diri dan selalu mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan kita yang hakiki di akhirat kelak. Saya cukupkan sampai di sini saja. Barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan.